baru 4 orang. Nah, Udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-36. Ya, silakan dibaca Ibu. Siapa ya? Ini Ibu semua ya? Tapi Ibu Dahyalis baca Bu. Namsat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن ال 36 فما للذين كفروا قبلك المهطعين. Maka mengapa orang-orang kafir datang kepada kamu dengan tergesa-gesa. Terus mau sampai ayat 39. Anil yamini wa anil shimali izin ayatma'u kullum ri'im minhum ayyadkhala jannata na'im. Ayyudkhala ya. Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Maka mengapa orang kafir datang kepada kamu tergesa-gesa? Dari kanan dan dari kiri mereka datang berkelompok-kelompok. Apakah mereka ingin setiap dari mereka mereka akan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Fa alfa'u harfu atfin. Fa mali ini satu ya Ustaz. Fa mali. Mali itu apa ya Ustaz? Kenapa? Mali ini apa ya? Ini kan apa namanya, maknya ma apa? Ma nafi ya? Kan nanya kan? Bukan. Ya. Arti ini kan nanya kan? Jadi oh, maknya ma istifham. Linya ini? Huruf jar. Oh. Jadi maknya istifham sebagai mubtada. Lilladzina jar majrur. Majrur gitu ya. Alfa'u harfu atfin. Ma harfu istifham. Bukan, lamnya, bukan huruf, isim. Isim. Ini enggak dibaca Ustaz ya? Li-nya itu? Li-nya huruf jar, lilazina. Oh, astagfirullahaladzim. Lilazina, jar majrur. Kafaru, fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il. Kibala, mafulun bihi. Kibala itu kan ke arahmu, berarti dia zorof ya? Kibala zorob al-kafu mudafun ilahi muhti'ina khobar. Kok khobar ini dari mana? Kalau ada khobar mah gak majrur lah. Ini muhti'in emang marfu. Tadi khobarnya al-lazina aja majrur sebagai khobar. Kalau muhti'in ini hal ya. Oh, hal. Jadi khobar dari ini al-lazina tadi khobar ya. Anil yamini jar majrur wa al-wawu harfu atfin. Anishimali jar majrur. Izina hal ya Ustaz ya. Al-hamza'u harfu istifham. Yatma'u fi'lun mudari'un. Kullu, kullu apa Ustaz ya? Fa'ilnya. Apa ini? Ini Kullu mobilnya fa'il, kan? kullu fa'il, im, kullu mri'im, imri'im, mudhafun ilaihi, minhum jar majrur, an harfu hasbin wa An masdarin, harfu masdariyin wa nasbin. harfu masdari wa nasbin, yudkhala fi'lul mudhari'un, apa nih namanya, mas, bi anakan malnya Ustaz, yang yudkhalanya, Yudkhalu fil mudhari mabni lil majhuli mansubun bi an gitu. Oh, mabsubun bin bi anak, mabsub, mabsubun. Jannata mafulun bihi, na'imin mudafun ilaihi. Kalla harfu apa Ustaz? Kalau itu harfu zajarin. Oh, harfu jazarin. Kalla harfu jazarin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna. Kholakna fi'lun madi. Fi'lun madin. Na sebagai fa'il. Hum mafulun bihi. Mimma jar majrur. Yang lamu na fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Fa harfu adfin la harfu nafin fala uksimu. Sudah, Bu. Uksimu. Saya 39 aja kan. Mana Ustaz? Sudah, sampai 39. Oh ya, astagfirullah. Sudah ya. Ayo, baca tafsirnya. 36. Fa'ayu dafi'un dafa'a ha'ula. Kalau setelah itu mudafilai majrur. Fa'ayu dafi'in. Fa'ayu dafi'in dafa'a ha'ula'il kufratu. Ha'ula'il kafarota. Oh, kafarota. Ha'ula'il kafarota illa ayyasiru nahwaka. Ayuhar rasulu musri'ina. Waqad maddu a'nakihim ilaika. Mapul bi. Waqad maddu a'nakahum. Waqad maddu a'nakahum ilaika. Mukabbilina. Mukbilina bi absarihim. Mukbilina bi absarihim alaika. Yatajma'una. Tajamma'a yatajamma'u. Jadinya yatajamma'una an yaminika. Yatajamma'una an yaminika wa an shimalika khalqan. Khalqan. Muta'addata. Muta'addidatan. Muta'addidatan. Muta'addidatan. Wa jama'atan. Ini kalau jamuan salim itu nasabnya dengan? Wa jama'ati. Dengan kasroh. Ya, wajama'atin mutafarriqatin. Mutafarriqatin. Yatahaddatsuna wa yata'ajjabuna. Ayatma'u kullu wahidin min hula'il kuffari. Masa min hula'il? Min ha'ula'il kuffari. Min ha'ula'il kuffari. Ayyadakhalahu Allahu dakhala yadkhulu jadinya an yad la iya tapi kan kha-nya jangan ikutan fathah jadi an yadkhulahu tadi Bu bacaan ya dakhalahu an yadkhulahu Allahu jannatun na'im jannatun na'im jannata naimin ya daimin daimi jangan di tanwinkan jannatan naimid daimi gitu jannatan naimid daimi laisa amru kama yatma'una fa innahum la yadkhulunaha abadan inna khalaqnahum mimma ya'lamuna min ma'in muhinin ka ghairihim min ma'in mahinin min ma'in mahinin ka ghairihim falam yu'minu faman aina famin aina fa'sa Famin, bukan paman. Famin aina yatasyarrafuna. Famin aina yatasyarrafuna bidukhuli jannatin na'imi. Maka apa alasan orang kafir berjalan ke arahmu tergesa-gesa wahai Rasul? Dan sungguh panjang leher mereka ke arah depan memandang kepadamu. Benar Ustaz itu? Iya benar. Benar. Ya, maksudnya madi itu kan memanjangkan leher apa tuh kalau bahasa kita mendongakkan ya, mendongakkan kepala gitu. Mendongakkan kepala kepadamu. Mereka mengumpulkan dari kanan dan dari kiri mereka. Bukan mengumpulkan, mereka berkumpul. Mereka berkumpul dari kanan dan dari kiri mereka. Halqan ini tenggorokan apa Ustaz di sini? Bukan, maksudnya dari kata halaqah ya, maksudnya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Berulang kali bukan berulang kali, tadi dia itu banyak ya? Oh, banyak. Banyak. Kelompok yang banyak gitu. Mengumpulkan yang berserak. Ya tajamaatin. Jadi ini sama aja maksudnya. Dan mereka berkumpul dari arah kanan dan kirimu, ya berkelompok-kelompok gitu aja. Ya tahaddatsun wa ta'ajjabun. Dengan berbicara yang mengherankan, yang takjub. Mereka berbicara dan juga takjub gitu. Mereka berbicara dan takjub. Apakah mereka ingin dari apakah mereka setiap mereka ingin dari orang-orang kafir memasuki Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang kekal bukan urusan itu bukan perkaranya itu tidak seperti yang mereka harapkan perkaranya itu tidak seperti yang mereka harapkan maka sesungguhnya mereka tidak akan memasuki surga itu selama-lamanya. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu dari air yang hina, sebagaimana juga orang-orang selain mereka. Maka tidaklah mereka beriman dan min aina. Dari mana mereka memiliki kemuliaan untuk memasuki surga yang penuh kenikmatan? Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'azin. Ayatma'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين maka mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu ya qibalaka itu kan artinya ke arahmu anil yamini wa anil shimali izin dari arah kanan dan juga dari arah kiri izin ya secara berkelompok ayat ma'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannatan na'im apakah setiap ya orang kafir tersebut sangat ingin ya agar mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan kala sekali-kali tidak inna khalaqnahum mimma ya'lamun sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dari air mani yang hina sebagaimana yang lainnya. Namun di antara mereka ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka sama-sama diciptakan dari sesuatu yang hina. Namun kemudian yang membedakan di antara mereka, yang membuat mereka menjadi mulia adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kafir ini nanti ketika ya di hari kiamat mereka ya bersegera menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengenali Rasulullah dan mereka berjalan menuju ke arahnya dari arah kanan dari arah kiri. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang kafir ini baru mereka percaya ya nanti di akhirat. Dan kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu nanti sangat menyesali ya kebodohan mereka di dunia. Ya, karena ketika di dunia mereka tidak mau percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan ya adanya kehidupan setelah kematian, ya kata mereka yang namanya kehidupan itu hanya di dunia dan mereka tidak akan dibangkitkan. Lalu kemudian ketika mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat, barulah mereka menyadari kekeliruan mereka. Ya, maka mereka pun berjalan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka ya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla, sekali-kali tidak. Ya. Jadi orang kafir itu ya ketika mereka sudah menyadari bahwasanya mereka ketika di dunia telah melakukan kesalahan, maka sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Orang kafir di akhirat nanti akan Allah azab selama-lamanya. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, maka hikmah dari ayat-ayat ini adalah jangan sampai kita menyesali ya kehidupan kita di dunia nanti ya, menyesali di akhirat. Jangan sampai seperti itu. Mumpung kita masih diberi umur di dunia ini, maka marilah kita ya maksimalkan amalan kita, amalan kebaikan kita tabung amal kebaikan kita agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Pak Edi silakan baca Pak Edi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun. Maka sungguh kami saya bersumpah dengan birobika dengan Tuhan Masriki dan wal maghribi dan tempat tenggelamnya matahari maghribi barat. Itu maksudnya ya, maka aku bersumpah dengan pemilik timur dan barat gitu. Maka aku bersumpah dengan pemilik timur dan barat. Innalakodirun. Sungguh kami pasti mampu. Nah. Apa huruf istisna la sungguh lanya sebenarnya bukan la nafi aja lanya la ziyada aja la ziyada uksimu fi'il madhi fi'il mudhari' fa'ilnya ana bi rabbi jar majrur al masriki mudhof ilai al wawu huruf atof al maghrib al maghribi sebagai ma'tuf inna harfu taukid wa nasbin na isim inna la qadirun sebagai khabar daripada inna akhirnya aksama ta'ala binafsihi wa huwa rabbul masyariqi wal maghribi lisamsi wal qamari wa sairil kawakibi lima fiha minal ayatil bahirati dallati alal ba'si inna laqadiruna Kudrotan tamatan. Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan dirinya sendiri yaitu dia adalah pemilik dari Masriki wal Maghribi Lisa Lisamsi, yaitu terbitnya samsi matahari dan bulan, wasa iril kawakibi dan seluruh bintang atau planet. Bintang atau planet. Lima fiha itu semuanya adalah ayat-ayat bahirotan. Bahirotan. Ayat-ayat yang jelas itu. Iya. Yeah. Ayat-ayat jelas dalil di atas kebangkitan. Ya. Sungguh kami maha kuasa atas segala sesuatu secara sempurna. Baik. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Rob, dengan pemilik al-masyariq, ya, arah timur, wal-maghrib, dan juga arah barat. Inna laqadirun, sungguhnya kami benar-benar mampu. Maksudnya, sungguhnya kami benar-benar mampu membangkitkan orang setelah kematiannya. Karena memang ya di masa awal-awal kenabian, ya, Nabi Muhammad SAW itu selalu bicara masalah tauhid, bicara masalah aqidah, ya. Adapun ayat-ayat yang bicara masalah ibadah itu kebanyakannya turun di Madinah. Sementara ketika Nabi Muhammad SAW, ya, ketika masih tinggal di Mekah, maka fokus utama dakwah beliau adalah memberikan ilmu, memberikan pengajaran kepada, ya, orang Quraisy ketika itu, ya, tentang aqidah, tentang keimanan kepada hal-hal yang gaib. Di antaranya adalah keimanan tentang adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka. Dan di masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menentang dakwah ini. Mereka tidak percaya tentang adanya kehidupan setelah kematian. Karena dalam konsep keyakinan orang kafir Quraisy itu, kalau orang sudah meninggal dunia sudah selesai, ya, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka mereka membantah adanya surga, adanya neraka. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana mereka itu orang kafir selalu berusaha membantah. Maka dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas bantahan mereka. Ya. Karena ya seperti yang sudah kita baca, ya, dalam tafsir yang sudah kita baca di juz 30 itu banyak sekali menjelaskan masalah akidah, masalah hari kiamat, masalah surga dan neraka. Ya, kita sudah membaca bahwasanya, ya, membangkitkan manusia itu merupakan perkara yang mudah. Kenapa? Karena kalau Allah saja mampu mengadakan sesuatu yang darinya tidak ada, ya, manusia itu kan awalnya tidak ada. Lalu dengan kekuasaan Allah, Allah jadikan manusia itu ada. Kalau menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah sanggup, maka lebih mudah bagi Allah untuk mengadakan sesuatu yang tadinya sudah ada. Ya, ini logika yang Allah jelaskan kepada orang kafir Quraisy. Ya. Ketika orang kafir Quraisy membantah bagaimana mungkin seorang sudah mati itu bisa hidup lagi, maka Allah katakan, ya, kalau Allah saja mampu mengadakan, ya, manusia, menciptakan manusia dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah lagi untuk menjadikan sesuatu yang sudah ada untuk menjadi ada lagi. Nah, ini adalah logika yang Allah jelaskan kepada orang kafir Quraisy. Makanya dalam ayat ini Allah katakan, inna laqadirun, sesungguhnya kami benar-benar mampu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Masyariq wal Maghrib, pemilik, ya, arah timur atau arah terbitnya matahari, wal maghrib, arah barat, yaitu arah terbenamnya matahari, bulan, dan seluruh bintang-bintang. Dan matahari, bintang, dan bulan itu merupakan tanda yang jelas yang menunjukkan adanya kebangkitan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu menciptakan semua itu. Menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan langit yang lebih kompleks daripada manusia, maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Ya, nah. Akan dibaca. Pak Nur Hadi ya. Mana Pak Nur Hadi ini? Silakan Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Ya, Ustaz. Ya. Saya baca ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Ala harfu jarin diterjemahin dulu. Oh, terjemah. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih itu baik. Maksudnya Allah maha mampu gitu ya. Allah maha mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan. Nah. Ala huruf jar. An-nubaddila an-yasub. An-huruf yang menasob. An harfu masdariin wa nasbin. Harfu masdariin wa nasbin. Nubaddila fi'il mudari' mansubun bi'an. Khairan maf'ulun bih mansubun. Minhum jar dan majrur. Waw atof. Ma harfu nafyin. Nahnu ini mubtada' ya Ustaz. Tadi ma apa? Ma tu nafiyah ya? Ma huruf nafih. Iya betul. Nahnu mubtada bimasbukin bi harfu jarrin. Jangan dibilang bi tapi alba'u. Alba harfu jarrin masbukin majrurun bi ba. Di jumlah syibhul jumlah bimasbukin khobar. Terus tafsirnya ala an nastabdila bihim qauman afdalu minhum wa atwa'u lil afdala ya ini jadi na'at ya apa afdala minhum afdala minhum wa atwa'u lillahi wa ma ahadun yasbiquna wa yafutuna wa yu'jizuna idza aradna an na'tiya biqaumin akharina khairin minhum. Naam. Ala cara mengartikannya ala yang itu kan masih ada hubungan yang tadi ya. Maksudnya kami memang mampu itu. Kami mampu untuk menggantikan mereka dengan kaum yang lebih afdol dari mereka dan lebih bertakwa kepada Allah. Lebih taat ya. Lebih taat kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yasbiquna mendahului setia. Yang mendahului kami atau mengungguli kami. Tidak ada sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang mengungguli kami. Dan melemahkan kami. Dan melemahkan kami dan membalas kami. Jika kami menginginkan untuk mengganti dengan kaum yang lain yang lebih baik dari mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan wa fiikum barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kami ya sangat sanggup untuk mengganti mereka dengan yang lebih baik. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak dapat dikalahkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha sanggup untuk menggantikan orang-orang kafir dengan orang yang lebih afdol dari mereka, lebih taat kepada Allah dibandingkan mereka. yaitu Allah Maha sanggup menggantikan orang-orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu menjadikan ya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit pun tidak akan yang menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau sekiranya seluruh umat manusia di muka bumi ini itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ini konsep dasar yang harus kita pahami. Bahwasanya ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berdiri sendiri, Maha tidak butuh kepada makhluknya. Justru kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah menggantikan ya orang-orang kafir dengan orang yang beriman. Ya, namun Allah hendak menguji manusia yang ada di muka bumi, manusia yang hidup di dunia ini. Allah ingin menguji mereka mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Kita lanjutkan. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Maka biarkanlah olehmu olehmu mereka tenggelam dan mereka bermain-main sehingga mereka menemui hari di mana mereka yang dulu dijanjikan. Yang dulu diancamkan kepada mereka. Pada hari mereka keluar dari kuburan mereka dengan cepat, seakan-akan mereka pergi gitu ya kepada berhala-berhala mereka dengan segera. Pandangan mereka tertunduk dan kehinaan meliputi mereka. Demikianlah hari yang diancamkan kepada mereka. Alfa'u harfu atfin, zar ini fi'il amr, fa'ilnya anta, hum maf'ul bih, yahudu fi'il mudhari, alwa'u sebagai fa'il, alwa'u harfu atfin, yala'abu fi'il mudhari, alwa'u sebagai fa'il, hatta harfu nasbin, yulaqu fi'il mudhari, mansub bihatta, yawma zorof, hum mudhaf ilaihi alladhi na'at ya ustaz. Ya na'am. Yu'aduna fi'il mudhari majhul alwaw sebagai fa'il. Naibul fa'il. Iya, naibul fa'il. Alwaw sebagai naibul fa'il. Yauma waraf yakhrujuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il minal ajdasi jar majrur sira'an hal. Al-kafu harfu jar, anna harfu taukid wa nasbin, hum isim anna, ila nusubin, jar majrur, yufidun, khobar anna. Khosyiatan ini hal. Afan, ka anna itu kayaknya sepaket ya? Oh gitu, ka anna, jadi. Ka anna itu namanya harfu tashbih ya? Oh, harfu tashbih ya. Tapi dia, apa namanya? Temannya Ina. Temannya Ina juga ya, iya ya. Berarti ka'anna harfu tashbih ya, yang lainnya tadi udah hum, berarti isim ka'anna. Yufidun khobar ka'anna. Khosyiatan, ini hal Ustaz? Tapi khosyiatan ya, ya. Abasaru, ini mubtada. Fa'il. Oh gitu. Fa'il dari khosyiah, ini kan isim fa'il beramal fi'il ya. Oh, khosyiatan. Jadi apa namanya maksud tadi isim beramal sebagai fiil. Ya, khasyatan ini isim fa'il ya? Isim fa'il ya, ya. Tapi dia beramal fi'il, maka absoru sebagai fa'ilnya. Absoru sebagai fi'ilnya, hum mudhofil. Kok fa'ilnya? Fa'ilnya? Ya, absoru, maaf. Absoru, fa'il, hum, mudhofilai. Kalau tarhaku, ini khobar. Fi'il-mudhari. Huh? Oh, fi'il-mudhari ya? Emang apa? Salah, ya, ya. Tarhaku. Nggak dikiranya apa, Bu? Dikiranya kayak isim aja, Ustaz. Kan dari bentuknya tarhaku kayak yaf'alu kan wazannya. Ya. Fi'il mudhari apa namanya? Hum maf'ul bi zillah fa'ilnya ya. Naam. Zalika mubtada ya. Al-yaumu khobar. Allazi na'at kanu kananya fi'il madhi naqis al-wawu isim kana yu'adun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlahnya naibul fa'il. Nah, itu. Tentu fi'il mudharinya majhul. Ya. Yu'adun fi'il mudhari majhul al-wawu sebagai naibul fa'il jumlahnya sebagai khobar kana. Lakinna sabaqo ya. Bukan lakinna, lakin ini. Oh, lakin aja, lakin. Lakin sabaqo fi ilmina wa masyiatina ta'akhiru uqubati haula il kufari. Ini ta'akhiru kayaknya ini. Kan sabaqo kan? Belum ada fa'ilnya dia. Ta'akhiru uqubata batia. Uqubati dong. Ta'akhiru mudafilai. Ta'akhiru uqubati haula il kufari. Ta'akhiru uqubati haula il kufari wa'adama. Wa'adami. Wa'adami. Wa'adami tabdilihim. Iya. Yeah. Wa'adami tabdilihim biqawmin akhorin. Fatarokahum. Fatrukhum. Oh, fatrukhum. Yeah. Fatrukhum. Yahudu fi batilihim. Wayal'abu fi dunyahum. Hatta yulaku yawmal qiyamati alladhi yu'aduna fihi bil'azabi. Yauma yakhrujuna minal quburi musri'ina kama kanu fid dunya yadhhabuna ila alihatihim allati istalafuha lil ibadati min dunillahi yahruluna wa yasri'una dhalilana wa yusri'una dhalilatan absaruhum dhalilatan absaruhum munkasra munkasiratan munkasiratan munkasiratan ilal ardi taghashahumul ini apa ya haqaratu wal muhanatu taghashahumul haqaratu wal muhanatu dzalika huwal yaumal ladzi yaumul dzalika wal yaumu ya dzalika huwal yaumul ladzi wa'adu bihi fid dunya wa kanu bihi yuhzi'una wa yukadzibuna. Akan tetapi telah didahului ya Ustaz ya dalam ya. Ilmu kami dan kehendak kami tentang penundaan hukuman bagi orang-orang kafir dan tidak digantinya mereka dengan kaum yang lain. Fatruku maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan mereka dan mereka bermain-main di dunia mereka sampai mereka bertemu dengan hari kiamat yang sudah dijanjikan yang dijanjikan kepada mereka di dalamnya dengan azab yaitu hari hari di mana mereka keluar dari kubur dengan segera sebagaimana mereka dulu di dunia berangkat kepada tuhan-tuhan mereka yang mereka perselisihkan dalam peribadatan selain Allah. Yahruluna ini apa ya yahruluna dengan ini ya dengan apa dengan cepat gitu ya wayusri'un ya. Dengan segera. Dan pandangan-pandangan mereka hina tertunduk ke atas bumi gitu ya. Taghashahumul itu apa tadi apa yang tadi ya? Ini nggak tahu kan? Mereka diliputi dengan apa? Mereka diliputi dengan? Iya dengan kehinaan dan kerendahan. Al-haqaratu itu ya, al-haqaratu, kehinaan dan kerendahan. Ini adalah hari di mana yang hari yang dijanjikan dengannya di dunia dan yang dulu mereka hinakan dan dustakan. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Afiq barakallahu, jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذرهم maka biarkanlah mereka يخوضوا ويلعبوا. Biarkan mereka tenggelam ya di dalam kebatilan mereka, wayalabu, dan biarkan mereka bermain-main di dunia, hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun, sampai mereka berjumpa atau menjumpai hari yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu yauma yakhrujuna minal ajdasi, yaitu hari di mana mereka keluar dari kuburan mereka. Siraan, dengan cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Sebagaimana mereka dahulu di dunia, mereka datang dengan cepat kepada berhala mereka. Khashi'atan absaruhum tarhakuhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk hina, tarhakuhum dhillah, diliputi oleh kehinaan. Dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun. Itulah hari yang dahulu telah diancamkan kepada mereka, namun mereka tidak mau percaya. Ya, ayat-ayat ini berbicara tentang penyesalan orang kafir nanti di akhirat. Hari mana mereka dibangkitkan, ya, mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat, seperti dahulu mereka di dunia yang mendatangi berhala mereka dengan bersegera. Ya, maka dari ayat ini kita belajar bahwasanya disebabkan kekufuran mereka, disebabkan penolakan mereka ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membiarkan orang-orang kafir itu tenggelam dalam kebatilan mereka, dan mereka ya, bermain-main di dunia seakan-akan tidak akan ada lagi hari setelah kehidupan di dunia, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Namun keyakinan semacam ini keliru ya, karena dalam keyakinan kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhir, bahwasanya akan ada hari di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisab seluruh amalnya dan untuk dibalas amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengisi hari-hari di dunia dengan kebaikan, maka Allah balas pula dengan kebaikan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengisi hari-harinya di dunia dengan dosa dan maksiat, dengan keburukan, maka Allah ganti pula dengan keburukan di akhirat. Itu Allah maksudnya dengan siksaan yang menyedihkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari adab di neraka, dan Allah mudahkan kita dari mendapatkan kenikmatan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita masih punya waktu ya. Kita lanjutkan ke surah Nuh. Nah. Silakan dibaca siapa nih? Ibu Hayati, silakan baca Bu. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Berapa ayat Ustaz? Itu sampai ayat 4. Nah, Ustaz. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An'budu Allah wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajala Allahi idha ja'a la yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada batas waktu ditentukan. Sungguh Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Maksudnya ajal bukan Allahnya ya? Sesungguhnya ajal Allah itu. Sesungguhnya ajal Allah itu tidak dapat ditunda jika telah datang seandainya kamu mengetahui. Nah. Inna harfu taukid. Nanya sebagai isim inna, arsalna fi'il madi, fa'ilnya nahnu, nuhan maf'ulun bi, ila qawmihi jarwa majrur, an harfun nasbin, andir fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir anta, qawmaka maf'ulun bi, min qabli jarwa majrur, an harfun nasbin, ya'tiyahum fi'il mudore mansub bi'an humnya maf'ulun bi adabun fa'il qala fi'il madhi fa'ilnya domir mustatir huwa ya qawmi ya harfu nida qawmi munada inna harfu taukid wa nasbin ianya sebagai isim inna lakum jar wa majrur nadhirum khobar inna mubin sifah. Nah, tadi sudah cukup ya, lanjut. An harfu tafsir harfu masdariyin wa nasbin masdariyin ya. Terus obudu wa'budu fi'il amr fa'ilnya waw allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi wa harfu atfin wattaqu ma'tuf taqu sama fi'il amr wawnya fa'il haknya maf'ul bi gitu iya yeah, Ustaz terus dia ma'tuf ala wa'budu ya Ustaz naam wa'ti'un ma'tuf ala ittaqu wudu wudu kalau matur tuh yang pertama oh yang pertama saja yaghfir fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa yaghfir itu fi'il mudhari majzum ya majzum terus lakum jar wa majrur min zunubikum jar min zunubi jar wa majrur kum ya sebagai mudhaf ilai wa harfu atfin yuakhir maktuf ala yaghfir lakum yaghfir kumnya sebagai maf'ulun bi ila ajalin jar wa majrur musamma sifah inna harfu taukid ajala isim inna allahi maf'ulun mudhaf ilaih ida zorfiyah syartiyah ja'a fi'il madhi fa'ilnya huwa la yu'akhar la harfu nafiyah yu'akharu fi'il mudhari fa'ilnya huwa la harfu syart Yu'akhar itu fi'il mudharinya majhul. Oh, majhul. Berarti naibul fa'ilnya huwa, Ustaz. Gitu. Ya, kembali ke ajal ya. Ke ajal. Nah, lau harfu syart kuntum fi'il madhi naqis ta'lamun fi'il mudhari. Tumnya itu isimnya oh, kana. Ya. Antum, tumnya isim kana, ta'lamun fi'il mudhari. Fa'ilnya waw. Nah, jumlah dari ta'lamun sebagai khobarnya kana. Nah, inna ba'athna Nuhan ila qawmihi wa qulna lahu haddir Nuh qawmaka min qabli hadir qawmaka min qabli ayya'tiyahum azaba mawjiah. Qala Nuh. Min qabli ayya'tiyahum adabun. Adabun. Mawjiun. Mawjiun. Mawjiun. Mawjiun. Qala Nuh. Qala Nuhun. Qala Nuhun. Ya qawmi inni nadhirun. Lakum bayinal bayinil indoro min adabillahi in asaitumuhu wa inni rasul in asaitumuhu wa inni rasulullahi ilaikum fa'buduhu wahdahu wa khafu 'iqabahu wa ati'uni fi ma amarakum bihi wa anhaakum anhu fa in ata'tu wa anhaakum anhu fa in ata'tumuni wastajib yasfahillahu an dunubikum wa yaghfir lakum wa yumdid fi a'marikum ila waqtin muqaddarin fi ilmillahi ta'ala innal mauta idza jaa la yu'akhkharu abadan law kuntum ta'lamuna dhalika lasara'tum ilal imani wa ta'ati ya terjemahin. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kami berfirman kepadanya, peringatkanlah kaummu sebelum azab yang pedih datang kepada mereka. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan peringatan yang jelas terhadap azab Allah bila kalian mendurhakaiku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kalian. Maka sembahlah Allah semata. Takutlah kepada hukumannya. Taatilah aku dalam apa yang aku perintahkan kepada kalian dan aku larang. Bila kalian menaatiku dan menjawab seruanku, niscaya Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kalian. Serta memanjangkan umur kalian hingga waktu yang ditentukan dalam ilmu Allah. Sungguhnya kematian bila datang sama sekali tidak dapat diakhirkan. Bila kalian mengetahui, niscaya kalian bersegera untuk beriman dan patuh. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an adhir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya agar engkau beri, ya, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang adab yang pedih. Jadi semua nabi dan rasul itu risalah dakwanya sama, ya. Risalah dakwanya sama, bahwasanya mereka mengingatkan kaum, ya, mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang suatu hari yang mana pada hari tersebut terdapat azab yang pedih bagi orang-orang yang mengingkarinya. Jadi semua nabi itu dakwanya sama. Mereka mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dunia adalah ladang bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka bagi orang yang mengisi hari-hari dunia dengan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Namun bagi orang yang tidak mau mengisi dengan kebaikan, maka ya akan ada adab yang pedih yang akan menimpa mereka. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Jadi di antara ya tugas para rasul adalah memberikan peringatan yang jelas kepada mereka. Ya. Memberikan peringatan tentang adanya neraka, tentang adanya azab, ya, di akhirat, tentang adanya hari pembalasan. Ini merupakan tugas para rasul. Di samping tentu juga sebagai basyir, ya, memberi kabar gembira juga. Bahwasanya ada surga, ya, ada kenikmatan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. An ya'budullaha wattaquhu wa athi'un. Ya. Agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa athi'un dan juga mentaati aku pada hal yang aku perintahkan kalian dan aku larang kalian. Jadi lagi-lagi kita bisa melihat bahwasanya ya seluruh para nabi ajakannya itu sama, yaitu u'budullah, sembahlah Allah saja. Wattaqu dan ya, bertakwalah kepadanya. Jadi semua nabi dan rasul itu adalah yang mendakwahkan dakwah yang sama. Mereka menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerintahkan manusia agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau beribadah kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah dan mentaati aku, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mengakhirkan ya azab atau kematian kalian ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya ajal Allah apabila telah datang maka tidak dapat ditunda. Lau kuntum ta'lamun, ya, kalau sekiranya kalian mengetahuinya. Jadi buah atau balasan yang akan didapatkan dari orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya adalah Allah akan ampuni dosanya, ya, dan Allah akan tangguhkan kepada waktu yang telah ditentukan. Ini kan kita bicara tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir, ya. Dengan banjir yang melampaui semua tempat tinggi yang ada saat itu. Sehingga manusia yang tidak mau ikut Nabi Nuh ke dalam perahunya binasa. Nah, kalau sekiranya mereka mau beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan mentaati Nabi Nuh. Tentu mereka ya masih hidup. Ya. Karena orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di atas perahunya. Itu semuanya hidup. Sementara yang tidak mau ikut, tidak percaya dengan Nabi Nuh. Yang mereka binasa. Allah tenggelamkan mereka dalam banjir yang terparah, ya. Jadi tidak terbayang bagaimana dikisahkan ya dalam ayat yang lain bahwasanya anaknya Nabi Nuh itu sampai naik ke gunung tertinggi namun tetap apa namanya tenggelam. Ini ya menunjukkan betapa dahsyatnya banjir yang terjadi ketika itu. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Ya sesungguhnya ajal Allah apabila telah datang tidak dapat ditunda. Dan inilah yang harus kita yakini. Kalau memang seseorang itu sudah waktunya, tiba ajalnya, maka dia akan mati pada hari itu. Tidak ada yang bisa mempercepatnya ataupun mengakhirkannya. Kalau memang sudah ajalnya, maka akan terjadi. Ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Yang namanya kematian itu akan mendatangi setiap manusia. Namun kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Oleh karena itu, ya, di antara hikmah kenapa ajal manusia itu tidak diketahui oleh setiap manusia, ya, agar manusia itu selalu dalam keadaan, ya, terjaga. Dalam keadaan apa namanya, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya setiap manusia ya sudah tahu misalnya dia akan meninggal pada usia sekian, bisa jadi dia akan lalai pada ya, beberapa tahun pertamanya, lalu nanti ya beberapa tahun menjelang kematiannya baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu betul kapan dia meninggalnya. Namun Allah tidak menjelaskan, ya, tidak pula memberikan tanda-tanda ajal bagi manusia. Ini supaya manusia itu berlomba-lomba, ya, mengisi hari-hari dengan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Ya, demikian mungkin sampai di sini materinya. Kita lihat ada beberapa pertanyaannya. Nah, pertama dari Ibu Nurul, ya. Mau tanya surat Al-Ma'arij ayat 21. Di awal surat ada huruf jar ala, setelahnya an-nubaddila sebagai fi'il. Ah ya. Ala an-nubaddilana, ya. Taip. Itu yang majrurnya itu mahalnya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jadi ini kan ayatnya yang ini ya. 41 ya. Jadi ala harfu jarrin nanti an-nubaddila masdariyahnya sebagai isim sebagai majrur, masdariyahnya sebagai majrur. Karena an-nubaddila itu kan kalau ada an di depannya maka itu namanya masdar, ya, artinya merubah makna fi'il menjadi masdar. Nah, yang majurnya adalah masdarnya. Dan memang kan konsep dasarnya huruf jar itu enggak mungkin bersambung dengan fi'il. Setelah huruf jar pasti isim. Kalau kita mau menyambung huruf jar dengan fi'il, maka antara huruf jar dengan fi'il harus ada tambahannya. Entah dengan an seperti an masdariya atau dengan ma mausul, misalnya innallah khabirun bima ta'malun, ya, di situ kan khabirun bima ta'malun. Jadi kenapa enggak bi ta'malun? Karena emang enggak boleh nyambung sama fiil ta'malun. Maka supaya boleh dikasih penengah, yaitu ma isim mausul bima ta'malun, kayak gitu. Begitupun dalam contoh ini, yang menjadi penengahnya adalah an. Ya. Jadi memang nggak boleh langsung ketemu, tapi kalau ditengahi boleh. Ya. Itu konsepnya. Nah, kemudian selanjutnya. Masih dari Bu Nurul, ya. Surat Nuh ayat 3. Ya Qawmi. Kenapa mendadaknya majrur? Ini bukannya majrur, ya. Jadi Ya Qawmi itu asalnya Ya Qawmi. Ya. Misalnya Ya Qawmi. Wahai kaumku, ada ku-nya. Tapi ya nida ya mutakallimnya dibuang, ya. Jadi asalnya ya qaumi, kemudian ya mutakallimnya, ya yang artinya saya atau aku, itu dibuang. Jadi bukannya majrur. Ya tetap mansub, ya. Karena kan kalau mudhaf ilaih maka dia mansub alal fathi, cuma karena dia bersambung dengan yang mutakallim, nanti ini namanya harakatnya itu disesuaikan. Jadi Ya Qawmi, asalnya Ya Qawmi, tapi ya-nya dibuang. Ya. Nah, satu lagi, ya. Ibu Dahilis, ya. Ibu Dahilis bertanya, surah Nuh ayat 4, ya. Yaghfir lakum, ya. Yaghfir itu kan majzum, ya. Nah, Ibu Dahilis bertanya, mana huruf jazmnya? Nah, ini yaghfir itu majzum karena dia sebagai fi'il jawab. Fi'il jawab. Kan ketika kita belajar hal-hal yang menjazmkan, di antara yang menjazmkan adalah kalimat jawab syarat. Kalimat jawab syarat. Nah, di sini mana syaratnya? Syaratnya adalah u'budullaha wattaquhu wati'un. Sembahlah Allah. Bertakwalah kepadanya. Taatilah aku. Ini syaratnya. Kalau kalian menyembah Allah, kalau kalian bertakwa kepadanya, kalau kalian mentaati aku, apa yang terjadi? Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka yaghfir di sini menjadi majzum bukan dengan huruf, ya, tapi dengan amil, yaitu berupa kalimat jawab syarat. Ya, seperti kalau kita mengatakan in tadhhab adhhab ma'aka. Ya. Jika kamu pergi, maka kami pergi bersamamu. Nah, ini kedua fi'il ini dijazmkan. Fi'il yang pertama jazm karena sebagai fi'il syarat, yang kedua majzum atau jazm karena sebagai jawabannya. Jadi yaghfir ini majzumnya karena sebagai fi'il jawab, ya, kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.